بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Rahatin azakumullah. Kita telah sebutkan persyaratan pertama. Dari persyaratan-persyaratan jual beli, yaitu at-taradi, husulur ridha baina tarafain, tercapainya kata kesepakatan antara kedua belah pihak sama-sama ridha. Telah kita sebutkan beberapa masail, di antaranya yang masuk pada persyaratan ini. Ada beberapa masalah lain yang diangkat oleh para ulama, bentuk-bentuk, contoh-contoh jual beli yang dinyatakan tidak sah disebabkan karena tidak ada at-taradhi. Di antaranya ialah masalah bai'ul mukrah, jual beli seseorang yang dipaksa. Baik, al-mukrahu naw'ani. Orang yang dipaksa itu ada dua macam. Yang pertama ialah ikrahun bihaqqin, paksaan yang hak, paksaan yang benar. Artinya seseorang itu dipaksa untuk menjual sesuatu, tapi paksaan tadi adalah paksaan yang benar. Dicontohkan seperti seseorang yang berhutang kepada orang lain. Dia tidak mampu membayar hutangnya melainkan harus dengan menjual benda-benda yang dia miliki. Maka boleh bagi pihak penguasa memaksa dia menjual beberapa benda yang dia punya dalam rangka untuk sadadu dain, dalam rangka untuk melunasi hutang-hutangnya. Hadza yajuz, ini diperbolehkan, jual belinya sah kalaupun dia terpaksa, itu keterpaksaan yang hak. Yang kedua, ikrahun bighairi haqqin. Ini yang dimaksudkan oleh para fuqaha dengan masalah ini. Paksaan dengan tanpa hak. Seseorang yang dipaksa untuk menjual atau membeli. Baik dua-duanya yang dipaksa atau salah satunya yang dipaksa. Ini hukumnya dinyatakan tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ini pendapat jumhurul ulama khilafan li Abi Hanifah. Pendapat mayoritas ulama menyelisihi pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan boleh tergantung yang memiliki barang. Wahada fatil. Yang rajih, yang benar pendapat jumhur ulama yang menyatakan tidak sah akad jual beli semacam itu dikarenakan ada unsur ikrah, ada unsur paksaan dengan tanpa hak. Dasarnya ialah dalil persyaratan ridha. Innamal bay'u bitaradhi, yang namanya jual beli itu dengan saling rida. Juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di atas, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara batil, illa an takuna tijaratan antara, kecuali perdagangan dengan unsur ridha. Sekarang ini tidak ada unsur ridha, maka dinyatakan tidak sah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sekarang bagaimana contoh jual atau boleh dengan terpaksa? Contoh realnya gimana ya? Hah? Pernah mengalami yang seperti itu? Nah, biasanya kalau antum datang ke pasar-pasar, penjual-penjual itu kan di luar menawarkan barang-barangnya. Itu ada di antara mereka yang luar biasa maksa itu. Langsung, "Mau Pak beli, Pak. Ini Pak cepat, Pak. Murah ini, Pak. Ini paling cuma 5.000, 10.000 dapat 3 ini, Pak. Ayo, Pak cepat, Pak." Dan paksa lagi dimasukkan di dalam tasnya kamu. "Ini, Pak, dibungkuskan. Ini, Pak." Dan "Ayo cepat." Kemudian ada seorang yang merasa tidak enak. Ini kok kasihan banget ini. Terpaksa dia beli. Pembeli tadi namanya mustari bi ghairi apa mustarin bi ikrah, seseorang yang beli dengan paksaan, hadza la yasih, tidak sah. Barakallahu fikum. Naam. Atau seseorang yang misalkan punya rumah, sebuah tempat begitu, dipaksa, diintimidasi untuk menjual rumahnya. Teror. Jual rumah kamu. Rumah saya enggak bisa jual. Jual rumah kamu. Terus sampai terpaksa dia menjual rumahnya. Hadza mukrahun bi ghairi haq. Hadza la yasih, tidak sah. Barakallahu fikum. Naam. Masalah yang berikutnya ialah bai'ul muttar. Jual beli seseorang yang muktar, sangat membutuhkan. Kalau mukrah, dipaksa. Kalau muktar, karena hajatnya dia pribadi. Orang yang sangat butuh sama duit, butuh sama uang, muktar sangat hajat, sangat memerlukan yang namanya harta, maka mau tidak mau dia membayar dan dia menjual sebagian barangnya. Yang jadi masalah adalah mayoritas pembeli, dikarenakan mengerti dia menjual barangnya karena kebutuhan, meminta harga yang lebih murah. Kalau dia jual dengan harga pasaran, sesuai dengan pasaran yang ada, labas. Tidak ada pembahasan di kalangan para ulama. Terpaksa butuh duit, jual sepeda motor bekas, pasarannya 6 juta, dia jual 5.900.000, wajar. Nah gitu ya, ya kurang lebih sedikit. Tapi yang jadi masalah di kalangan para ulama adalah ketika dia butuh duit, dia jual kepada orang lain. Anak gak mau beli, tolong ya akhi, tolong beli sepeda motor saya ini, kereta saya ini. Kereta apa, sepeda motor? Kereta mesin. Saya butuh duit. Ya, saya mau beli, harganya 4 juta. Masya Allah. Diturunkan berapa juta? Diturunkan 2 juta. Saya mau beli dengan harga 4 juta. Ya jangan 4 juta ya akhi, ya naiklah. Ya sudah, saya namung. Saya mau 4 juta. Akhirnya dikarenakan hajatnya, dikarenakan dia sangat butuh yang namanya uang, dia jual sepeda motor tadi itu dengan harga 4 juta, 2 juta lebih murah dari pasarannya. Apa hukum jual beli semacam ini? Namanya bai'ul muttar. Menjual barangnya karena kebutuhan yang sangat mendesak di bawah harga standar. Masya Allah. Jumhurul ulama, mayoritas ulama kita berpendapat hukumnya makruh. Sahihun ma'al karaha. Dinyatakan sah tetapi makruh. Dinyatakan makruh dengan sebab harganya di bawah standar pasar. Adapun al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau berpendapat tidak boleh. Hukumnya tidak sah dikarenakan tidak ada unsur taradhi, saling ridha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan sahihun biduni karaha. Sahih dengan tanpa makruh. Sah tanpa ada kemakruhan sedikit pun. Dikarenakan kondisi dia bukan dipaksa orang lain menjual. Beda mukrah, beda muftar. Kalau mukrah orang lain yang memaksa dia menjual barangnya. Tapi yang ini hajat pribadi. Dan umumnya demikian. Kalau seandainya diharamkan dia menjual barang di bawah standar pasar, tentu akan lebih parah lagi keadaan dirinya. Tidak ada yang mau beli barangnya. Dalam keadaan dia sangat butuh uang. Itu kondisi yang lumrah pada seseorang yang memang sedang terpaksa membutuhkan uang. Ada ya Jus. Barakallahu fikum. Pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang dirajikan dalam kebanyakan ulama sekarang ini. Ada sahih. Ada pendapat yang rajih. Barakallahu fikum. Nah, ini pendapat yang diperbolehkan. Apa pendapat yang rajih, yang sahih, diperbolehkan. Sehingga dibedakan antara mukrah dan mutar. Masya Allah. Masalah yang lain yang juga diangkat oleh para ulama. Disebut dengan istilah bai'at taljiah. Bai'at taljiah. Sebagian Syafi'iyah menyebutnya dengan bai'ul amanah. Secara makna hampir sama dengan ikrah. Namun surahnya, suratuhu, bentuk jual beli taljiah itu ialah seseorang yang terpaksa menjual barangnya khaufan min zalim, dikarenakan dia takut dari seseorang yang zalim, penguasa yang zalim, preman-preman yang zalim, dan yang semisalnya. Maka dia pun terpaksa melakukan akad jual beli tadi. Itu namanya bai'at taljiah. Bukan berarti dia menjualnya kepada orang zalim tadi atau penguasa zalim tadi, tetapi dia pura-pura menjualnya kepada orang lain supaya terselamatkan dari kezaliman sang penguasa atau kezaliman orang yang zalim tadi. Misal ada penguasa itu biasanya, atau orang yang zalim atau seorang yang preman misalkan, biasa merampas sebuah barang apa gitu ya. Kebetulan kamu punya barang tadi. Kamu khawatir ini kalau ada di tangan kamu akan dirampas oleh penguasa yang zalim tadi, dirampas oleh orang yang zalim tadi, maka kamu terpaksa berpura-pura merekayasa dengan si fulan, ada orang yang ketiga, kamu rencanakan sesuatu dengan dia. Barakallahu fikum, pura-pura kamu jual kepada dia, dia pun pura-pura membeli dari kamu dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari kezaliman sang penguasa. Itu namanya bai'ut taljiah. Jumhurul ulama menyatakan la yasih. Jumhurul ulama menyatakan la yasih. tidak sahih, tidak sah. Itu pendapatnya Al-Hanabilah wal-Malikiyah. Juga pendapatnya Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani. Dan juga Abu Yusuf al-Qadhi. Dua muridnya Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Jawabannya la sih, tidak sah jual belinya. Dikarenakan tidak ada unsur ridha. Itu disebut dengan talji'ah. Apa hukumnya jual beli karena malu? Al-bai' haya'an. Barakallahu fiik. Jual beli karena malu. Misal ada ikhwan jualan baju, gamis, jubah. Masya Allah, ustadznya ngeliatin. Dilihatin sama ustadznya, masya Allah. Dalam keadaan ada satu baju yang memang sengaja dia gak jual. Itu khusus untuk dia sendiri mau dia pakai. Karena zen bagus gitu. Kelihatan sama ustadznya. Ya, itu kayaknya bagus itu jubah yang satu itu. Berapa itu harganya? Afal Ustadz gak dijual. Oh, gak dijual ya. Masya Allah. Tapi kalau ustadz yang pakai itu kayaknya pas. Aduh, ustadznya yang pengen. Kalau ustadznya yang pakai itu zen itu, kayaknya bagus sekali itu. Cocok gitu loh untuk saya, apalagi orangnya tinggi besar gitu ya. Cocok itu kayaknya. Boleh saya beli? Harganya berapa harganya ya? Berapa aja harganya ini? Mau nyebut harga enggak enak, segala macam enggak enak. Ustadznya megang-megang sakunya. Oh ini, ah ya, udah saya beli ya. Saya punya uang 50.000. Fadal. Iya Ustadz, enggak apa. Anda mau ambil Ustadz harga 50.000. Dalam keadaan dia enggak enak. Aslinya intinya dia enggak pengen menjual barang tadi. Apalagi dengan harga 50.000. Kainnya aja enggak boleh 50.000. Apalagi dijahit dengan kalau. Ini bagus, mahal ini. Tapi dikarenakan hayaan, malu, merasa tidak enak dengan ustadznya atau dengan apa begitu, akhirnya pun dia jual dengan harga yang seperti ini. Apa hukumnya ya kawan? Apa hukumnya? La yasih. Kenapa enggak sah? Dikarenakan tidak ada ridha, tidak ada at-taradhi fi hadzal bai', maka wajib bagi ustadz tadi untuk mengembalikan barang, mengembalikan jubahnya, dan uangnya dikembalikan juga. Ya, barakallahu fiik. Kalau hadiahnya, kalau hadiah gimana ya? Hah? Ini kan jual beli. Ya kalau hadiah. Masya Allah, ada seorang ikhwah sedang menggunakan jubah yang Masya Allah zen. Nampaknya Saudi punya ini. Di Indonesia tidak ada yang punya ini. Kelihatan berkilau-kilau gitu, Masya Allah zen. Kelihatan sama Ustaz. Masya Allah ya, jubahnya itu bagus sekali itu. Itu kalau seandainya melekat di badan saya, lebih zen lagi itu, lebih kelihatan berkilau-kilau itu. Apalagi saya pakai untuk taklim atau untuk di mana begitu. Wah, luar biasa itu, gagah itu. Ayo Ustaz. Tak lama kemudian ada yang datang. Ustaz, ini jubah untuk antum. Apa ini? Dari si fulan. Katanya antum senang sama jubahnya itu. Ini kira-kira dia memberikan hadiah tadi dikarenakan keridhaan dalam hati atau dikarenakan terpaksa ustadznya minta atau gimana kan? Ini ada qarinah yang menunjukkan apa? Menunjukkan hayaan al-hadiyah tu hayaan. Dia memberikan hadiah jubah tadi kepada ustadz karena haya. Ditembak langsung sama ustadznya. jubah kamu bagus. Kalau seandainya melekat di badan Ustaz, lebih senang lagi. Itu kan nembak namanya itu. Waduh, jadi gak enak ini. Terus daripada saya gak pakai lagi jubah ini, terus dikasihkan aja sama Ustaz. Itu namanya hadiah haya'an hadha la tasih. Hadiahnya tidak sah. Wajib bagi sang Ustaz untuk mengembalikan jubah tadi. Hah? Kalau kepingin sesuatu Ustaz, bu, ya beli yang normal. Hah? Jangan kemudian punyanya ikhwan dilirak-lirik. Gitu ya. Barakallahu fi. Begitu pula ikhwan fillah na'azakumullah yang disebutkan oleh para ulama kita, bai'ul hazil. Bai'ul hazil. Yaitu alladhi yatakallam bi kalamil bai' la ala iradati haqiqatih. Seseorang yang berbicara dengan pembicaraan jual beli tetapi tidak menginginkan hakikatnya, main-main, namanya bai'ul hazil. Contoh yang menunjukkan main-main, lagi bicara, lagi santai gitu, tahu-tahu gion dia jatuh rumah anak jual sama ente 10 juta. Kalau orang main-main, gak mungkin rumah segede itu dihargai berapa? 10 juta, antum jangan kemudian ambil kesempatan. Kofil itu, saya terima, saya beli rumah ente 10 juta. Siapa yang menjual sama ente? Nah tadi kamu bilang apa? Ya kita gila, semua orang ngerti itu kalimat yang menunjukkan hazel, main-main, bukan sungguh-sungguh. Tidak ada sejarahnya rumah segitu kok 10 juta itu. Terlafalkan tadi nampaknya adalah akad jual beli, ada semacam ijab, tetapi bukan dalam rangka untuk dimaknakan dengan hakikinya. Itu orang main-main. Namanya bai'ul hazil. Yang semacam ini barakallahu fikum la yasih. Tidak sah jual belinya dikarenakan apa? Tidak ada unsur. Tidak ada unsur at-taradi. Naam. Hadza huwa shawab. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sah, tapi yang rajih tidak sah. Untuk mengetahui main-main atau bukan itu dengan qarinah. Dengan qarinah-qarinah yang ada. Masya Allah. Ini beberapa masail barakallahu fikum terkait dengan masalah asyartul awal, persyaratan yang pertama. Jadi paham insyaAllah ya? Mahum? Ada pertanyaan? Baik. Sekarang masuk pada pembahasan yang berikutnya, asyartul tani. Baik, ikhwan. Persyaratan yang kedua. Ayyakunal 'aqidu jaizat tasarruf. Ayyakunal 'aqidu jaizat tasarruf. Seseorang yang melakukan akad jual beli adalah orang yang diperbolehkan tindakannya, tasarrufnya. Baik. Siapa mereka itu? Mereka itu yang memenuhi empat kriteria. Yang pertama, al-hurriyah. Orangnya statusnya merdeka, bukan budak. Dasarnya ialah hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man da'a abdan lahu mal famaluhu liba'i'ihi illa an yashtaritahu al-mubda'. Barang siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya itu milik sang penjual kecuali kalau dipersyaratkan oleh sang pembeli. Barang siapa yang menjual budak dan dia punya harta, maka hartanya milik sang penjual kecuali dipersyaratkan oleh sang pembeli. Hadis ini menunjukkan yang kurnafidina azakumullah, al-abdu wa maluhu lisayyidih. Menunjukkan yang namanya budak dan harta benda yang dia miliki, itu milik tuannya. Paham ya? Itu sebenarnya milik tuannya, barakallahu fik. Maka, dia tidak diperbolehkan untuk mengoperasionalkan, menggunakan harta benda yang dia miliki untuk menjual atau membeli dan segala macam, melainkan dengan izin tuannya. Ini yang pertama. Ketentuannya kedua. Ayyakuna baligha. Dia orangnya balig. Dia orangnya balig. Para ulama berhujjah dengan hadis Rasulullah SAW. Rufi'al qalamu an thalathin. An as-sabiyyi hatta yablugh, wa an an-na'imi hatta yastayqidh, wa an al-majnuni hatta yufiq. Pena itu diangkat dari tiga orang. Pena diangkat dari tiga orang. Mereka bukan mukallaf. Yang pertama anak kecil, sabi, hingga dia balig. Yang kedua orang yang tidur hingga dia bangun. Yang ketiga orang yang gila hingga dia sadar. Syahidnya pada kata-kata as-sabi hatta yabluh, anak kecil hingga dia balig. Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh orang oleh seorang sabi la yasih, dinyatakan tidak sah, itu kaidah umumnya, melainkan dengan dalil. Barakallahu fikum. Sehingga ketentuan yang kedua yakuna baligha. Ini secara global akan dirinci masail yang disebutkan para ulama dalam masalah ini. Yang ketiga. Ayyakuna akila. Dia orangnya berakal. Orangnya berakal. Para ulama juga berhujjah dengan hadis yang di atas. Rufi'al qalamu an thalathin. Di antaranya, wa'anil majnuni hatta yufiq. Dan diangkat dari orang yang gila hingga dia sadar. Yang keempat. Ayyakuna rasyida. Ayyakuna rasyida. Seseorang itu orang yang rasyid. Ar-rasyid huwa alladhi yuhsinu tasarrufil mal. Seseorang yang bagus di dalam mengalokasikan harta. Seseorang yang bagus, yang baik dalam mengalokasikan atau yang memanage harta bendanya. Itu rasyid, orang yang terbimbing dalam mengurusi harta. Baik, para ulama berhujjah dengan ayat Al-Quran di An-Nisa ayat yang ke-6 berkaitan dengan anak-anak yatim yang hendak diberikan harta bendanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'in anastum minhum rusda fadfa'u ilayhim amwalahum. Fa'in anastum minhum rusda fadfa'u ilayhim amwalahum. Kalau kalian memperhatikan dari anak-anak yatim tadi, rusda, ada bimbingan sebagai anak yatim yang rasyid, yang pandai mengurusi harta, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Ini empat persyaratan untuk poin kedua dari syartul buyu'. Ayyakunal aqidu jaizat tasarruf. Orang yang melaksanakan akad jual beli, seseorang yang diperbolehkan tasarrufnya. Merdeka, balig, berakal, rasyid, yang bagus dalam mengurusi harta bendanya. Hadza wadhih. Wa huna masail. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama ialah bai'ul 'abd. Jual beli yang dilakukan oleh seorang budak. Apa hukumnya? Al-jawab fihi tafsil, dirinci. Kalau dia melakukan akad jual beli tanpa seizin tuannya, al-bai' la yashih. Jual belinya tidak sah. Tetapi kalau dia melaksanakan akad jual beli dengan seizin tuannya, maka hukumnya sah. Dikarenakan budak tergantung perizinan sang tuan. Paham ya? Tergantung izinnya sang tuan. Diizinkan sah, enggak diizinkan tidak sah. Tayib, hadhihi masalah. Masalatun ukhra. Masalah yang lain barakallahu fikum. Apa hukumnya bai'us sabi? Apa hukumnya jual beli anak kecil? Jawabannya kana bin azakumullah fihi tafsil, juga dirinci oleh para ulama. Dikarenakan anak kecil itu dua macam. Yang pertama ghairu mumayyiz. Anak kecil tadi belum mumayyiz. Belum mengerti apa-apa. Tidak bisa membedakan uang 1000 dengan uang 5000. Hah? Malah senang yang 1000. Dikasih uang 5000 tidak mau. Yang itu aja. Yang mana? Itu yang hijau. Kenapa? Bagus. Al-muhim dia bukan mumayyiz. Ghairu mumayyiz. Kalau dia ghairu mumayyiz, tidak ada khilaf di kalangan para ulama untuk menyatakan la yasih bai'uhu. Tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. La khilafa fi adamin in'iqadi bai'ihi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang menyatakan tidak sah jual belinya. Yang kedua, as-sabiyul mumayyiz. Anak kecil yang sudah mumayyiz. Paham ya? Yang sudah mumayyiz, yang sudah ngerti. Ngerti uang mana 1000, mana 2000, mana 5000, mana 10000. Bahkan ngerti mana yang 100000. Mumayyiz. Masya Allah. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, pendapat yang pertama menyatakan la yasih bai'uhu mutlaqa. Tidak sah jual belinya secara mutlak. Ini pendapatnya Syafi'i wa Abu Thawr. Pengertian secara mutlak, baik dikasih izin oleh walinya atau tidak dikasih izin oleh walinya, sah atau tidak sah secara mutlak. Sementara pendapat jumhurul ulama, pendapat kebanyakan ulama menyatakan kalau dikasih izin walinya maka sah. Kalau dikasih izin walinya maka sah dengan ketentuan. Dengan ketentuan dia tidak ditipu dalam jual belinya dengan penipuan yang parah. Lam yughban ghubnan fahisha. Dia tidak tertipu dengan tipuan yang parah. Maka dikatakan sah. Barakallahu fikum. Pendapat jumhur ini barakallahu fikum yang lebih mendekati diperbolehkan dengan izin sang wali, kemudian anaknya sudah mumayyiz, dan yang ketiga tidak terjadi penipuan pada akad jual belinya dengan penipuan yang parah. Penipuan yang parah misalkan dia diminta disuruh oleh orang tuanya menjaga toko. Toko baju atau toko apa begitu. Yep, ternyata ada yang beli baju yang semestinya harganya 100.000 dijual sama dia cuma 20.000. Ruginya 80.000. Itu namanya hubungan fahish. Kalau sampai terjadi yang semacam itu pada anak tadi, maka anak tadi dinyatakan tidak sah jual belinya. Jadi paham ya? Tapi kalau seandainya harga 100.000 dia lepas 95, 97, 92, ya Allah 90 labas, dikarenakan tidak terlalu jauh. Masih untung orang tuanya ngambilnya 75.000. Untungnya 15.000, mestinya untung 25.000. Ada labas. Tapi kalau diketahui pernah kejadian atau sering terjadi itu anak ketika kejual belinya pasti ditipu orang dan parah penipuannya, maka tidak boleh. Selama tidak terjadi yang semacam itu, boleh dengan izin sang wali. Barakallahu fikum. Hadza wadihun. Hadza wadihun insyaallah taala. Baik, apa hukumnya jual belinya orang gila? Bai'ul majnun. Tidak sah. Kenapa? Orang gila. Jawabannya ikhwan fillah azakumullah, al-majnunu naw'ani. Orang gila itu dua macam keadaannya. Dirinci ya. Yang pertama, majnunun tafih. Barakallahu fik. Orang gila yang sedang parah-parahnya gilanya itu. Sedang sinting-sintingnya ini. Paham ya? Tidak sedang sadar. Di sini jumhur ulama menyatakan la yasih, tidak sah jual belinya, li faqdi aqlih, dikarenakan akalnya sedang hilang. Pada waraji, ikhwan, perkara yang sangat jelas hukumnya, dan tidak mestinya, tidak semestinya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun ada yang mengatakan sahih, seperti dari kalangan Hanafiya, dari kalangan Syafi'iyah dan segala macamnya, mengatakan sahih. Pada waraji, sawab, dikarenakan sangat jelas permasalahannya, dia sedang gila, sedang tidak waras, maka tidak sah jual belinya dikarenakan tidak berakal yang sehat. Yang kedua, majnunun ghairu tafih. Orang gila yang enggak lagi senteng, lagi sadar. Dia gila, dikenal sebagai orang gila. Tapi ketika itu dia sedang sadar. Waras, sadar beberapa hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan sadar. Normal begitu. Di saat-saat dia sadar melaksanakan akad jual beli, itu hukumnya apa ya Pak? Hukumnya sah sebagaimana orang yang sehat, yang berakal. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Mereka semuanya sepakat, yajuzu bay'uhu wa syira'uh, boleh akad jual belinya. Barakallahu fikum. Tapi ketika dia gendeng lagi, gila lagi, nah ketika dia gila itulah tidak sah. Tidak sah jual belinya. Baik. Apa hukumnya jual beli orang yang sakran? Tahu sakran? Mabuk. Ya Allah. Apa hukumnya orang yang mabuk melaksanakan jual beli? Tidak sah juga. Jangan bilang tidak sah atau sah. Tidak sah atau sah. Yang anusiki kembali kepada realnya kondisi orang mabuk. Jawabannya sama kayak tadi. Kalau dia lagi mabuk berat, sedang mabuk berat, fly sudah lupa dengan sekelilingnya, maka tidak sah. Kenapa? Kayak orang gendeng, kayak orang senting, kayak orang gila, tidak sah. Barakallahu fiik. Tapi ketika dia, ya sedikit. Tapi masih sehat. Maka dikatakan sah. Kan begitu. Itu realnya orang yang sedang mabuk. Entah mabuk karena minuman, mabuk karena sabu-sabu, atau karena morfin, atau karena apa. Dan semisalnya, al-muhim dia mabuk. Kalau dia enggak sadar, hilang akalnya, maka tidak sah. Ketika dia masih sadar, walaupun sedikit mabuk, tidak ada masalah, hukumnya sah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, apa hukumnya, hukum jual belinya orang yang safih? Bay'us safih. Tahu safih? Safih itu lawan daripada Rashid. Safih itu wong goblok. Orang yang bodoh tidak ngerti memanage uangnya atau harta bendanya. Lain daripada Rashid. Nah sudah, keluar uangnya. Wah, tak pikir sama sekali. Gak ada perhitungan sama sekali. Begitu, apa namanya, diingatkan. Loh, kok tahu-tahu uang saya habis? Kemana tadi uang saya? Kata Syafi. Apa hukumnya ya kawan? Tadi kan dikatakan orang yang melaksanakan akad harus orang yang rasyid, yang pandai mengelola harta. Sekarang ada kenyataan orang yang Syafi. Jangan dikira Syafi itu masih kecil ya. Harta yang gede pun juga dikatakan Syafi. Orang yang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, orang yang bodoh, yang tolol, yang dungu, tidak bisa mengurus harta dengan baik. Apa hukum jual belinya orang Syafi? Loh ya apa ini? Ikhwan, ya Allah, jawaban, bantu saya untuk menjawab. Assalamualaikum. Bayu Syafi. Sah. Kenapa? Dia berakal, masya Allah, akalnya jang. Ngasih utuh, bukan orang gila, bukan orang mabuk, masya Allah. Ah, dia bukan lagi anak kecil. Wah, dia bukan bukan budak. Tapi masalahnya dia Syafi, enggak rasyid. Allah musta'an. Gimana ya kawan? Aduh, diem aja ini. Sudah pasrah rupanya ini. Baik ya kawan. Untuk yang Syafi, para fuqaha kita juga merincinya sesuai dengan keadaannya masing-masing, sebagaimana majnun, sebagaimana sekran. Kalau safahnya, kedunguannya, ketololannya itu ternyata parah, hampir mirip seperti orang yang semi-semi majnun, adalah yasih. Tidak sah. Berarti betul-betul safahun fahish, parah idiotnya itu. Parah dungunya itu. Semi-semi majnun adalah yasih. Tapi kalau kemudian sedikit-sedikit safah, orang yang akil, berakal, tapi terkadang hang, terkadang error dan segala macamnya, ada sahih. Dikatakan sah jual belinya. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Hada wadihun insyaallah ta'ala. Naam. Baik. Apa hukum jual belinya orang yang buta? Mereka masukkan ini pembahasan di sini. Apa hukumnya jual beli orang yang buta? Orang yang buta menjual sesuatu, orang yang buta membeli sesuatu. Kira-kira apa hukumnya ya? Masya Allah, ini harus ditunjuk ini antum. Tidak mau ikut partisipasi meramaikan suasana. Antum ya, yang berkacamata. Apa hukum jual belinya orang yang buta? Sah. Kenapa kok sah? Berakal. Mana ngitungnya, ada kelihatan tuh. Mana mungkin dia lihat. Gimana uangnya nih? Gimana? Tadi tahu. Ini ada yang bimbing. Nah sekarang kalau gak ada yang bimbing. Nah, tahu-tahu ada orang buta. Pak, saya mau beli. Beli apa, Pak? Ini toko baju kan? Iya. Saya mau beli kaos yang ukurannya XL. Berapa harganya, Pak? Oh, harganya 50 ribu. Iya, Pak. Rokok sakunya. Ini uang berapa nih, Pak? Hah? Ini, Pak. Gak ada yang bimbing. Sama gak sah? Tidaklah. Bila itu makanya ketika menjawab, itu jangan sepenggal-sepenggal. Harus antum hadirkan di kepalanya antum gambaran orang yang buta. Kayak apa orang buta itu dan bagaimana realnya orang buta itu. Kan gitu. Di situ kamu bisa memperinci. Umumnya kalau dia seorang diri kemudian melaksanakan jual beli, seringkalinya ditipu dikarenakan dia buta, tidak bisa melihat uangnya, tidak bisa melihat barangnya, apakah barangnya baik atau cacat, tidak tahu. Tapi ketika ada yang membimbing, aman dari penipuan-penipuan tadi. Berarti dirinci hukumnya. Kalau dia melaksanakan akad jual beli tanpa ada yang membimbing, la yasih, tidak sah. Tetapi kalau ada yang membimbing dia, ada yang menemani dia dari orang yang terpercaya, entah kerabatnya atau siapa, ada sahih, dikarenakan ada yang memberi tahu. Ada huwa rajih. Ini pendapat yang rajih. Barakallahu fiik. Naam. Ini pendapatnya Al-Imam Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahumullahu taala, wa ada huwa rajih. Gitu ya. Jika antum ditanya sesuatu, itu antum harus bisa menghadirkan semua surahnya. Jangan nyemplos. Enggak boleh. Boleh. Loh, gimana ya? Jangan. Antum apa namanya? Kerahkan dan antum hadirkan semua surah yang ada. Ketika memungkinkan dirinci, dirinci. Para klasik. Ketika memungkinkan disebutkan sekian banyak keadaan, sekian banyak keadaan. Antum katakan, orang ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama begini, ini boleh. Yang kedua begini, ini boleh. Yang ketiga begini, ini enggak boleh. Yang ketiga begini, ini diikhtilafkan oleh para ulama. Yang kalau begini boleh, kalau begini enggak boleh. Baru namanya fikih itu ya. Kalau semata-mata boleh, nyeplos boleh. Kenapa? Dia berakal. Iya, memang dia berakal. Orang buta kalau enggak berakal ya majnun namanya. Terus gimana kalau berakal? Ya boleh. Kalau dia buta enggak bisa lihat. Iya ya. Oh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Loh. Nah, jangan begitu kalau jawab pertanyaan, harus dengan rinci, detail. Jangan mengerahkan semuanya. Itu namanya apa? Disebut dengan tasawurul masalah. Menggambarkan masalah dengan lengkap, baru ada pembahasan hukum. Masya Allah, tabarakallah. Persyaratan yang ketiga, lanjut. Anda lihat antum sudah mulai loyo-loyo ini ya. Hah? Masya Allah. Lanjut. Tayyib. Tayyib. Asyartu thalith. Persyaratan yang ketiga. Ayyakuna al-mabi' halalan. وفيه منفعة مباحة ما شاء الله أن يكون المبيع حلالا وفيه منفعة مباحة barang yang dijual atau barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan di dalamnya ada kemanfaatan yang mubah. Ini adalah pendapatnya seluruh ulama fiqih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Semua mazhab mengatakan ini termasuk persyaratan yang diperjualbelikan halal dan padanya ada kemanfaatan yang mubah. Ada kemanfaatan yang mubah. Wadah insya Allah ya. Ada wadah ya. Soal barang yang diperjualbelikan dan barang yang halal. Tapi ya kan, di sini sesungguhnya terdapat sekian banyak masalah-masalah yang diangkat oleh para ulama, tetapi yang mereka angkat terkait dengan masalah barang-barang yang haram dijual, barang-barang yang halal dijual, yang haram dijual. Kalau barang mubah wadih, tapi yang dibahas oleh para fuqaha yang haram diperjualbelikan supaya difahami, dan yang selain itu dinyatakan halal, karena hukum asalnya adalah halal, adalah mubah. Antum perhatikan dalam ketentuan tadi, barang yang diperjualbelikan halal dan padanya ada kemanfaatan yang mubah. Ini dua hal yang harus dicamkan baik-baik. Artinya, bisa jadi barangnya itu haram dimakan, tetapi di situ ada kemanfaatan yang mubah untuk selain dimakan, itu boleh. Ada kalanya sesuatu itu haram, bukan haram untuk dimakan, haram dipergunakan. Tetapi ketika dirubah menjadi benda yang lain, menjadi ada unsur kemanfaatan yang mudah padanya, jadinya boleh. Masya Allah. Ini dua perkara yang harus dicamkan baik-baik. Rinciannya, barang-barang yang haram diperjualbelikan, di antaranya, satu, barang-barang yang haram diperjualbelikan, satu, al-khamr. Al-khamr, yaitu jual beli khamr. Kemudian jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli patung atau berhala. Ini disebutkan di dalam satu dalil. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, jual beli maitah, bangkai, jual beli khinzir, babi, jual beli asnam, patung atau berhala. Masya Allah, ini empat. Baik-baik, adapun khamr, perkara yang wadih. Yang namanya khamr, ialah kullu muskirin khamr. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu ma khamarul aql fawa khamr. Segala sesuatu yang bisa menutupi akal, membuat orang fly, itu namanya khamr. Baik dalam bentuk minuman atau sesuatu yang dihisap atau sesuatu yang disuntikkan, ya, yang membuat dia mabuk, yang membuat dia fly, nutup akalnya, dan ciri-ciri yang berikutnya, dan membuat pelakunya ketagihan, itu namanya khamr. Di samping riwayat yang tadi, ada nas khusus yang menyatakan haramnya khamr. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan hukumnya haram. Kaidahnya, kalau sesuatu itu dihukumi haram, maka haram pula harta bendanya, haram pula apa namanya uangnya, samannya, harganya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dalam sunannya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama tsamanah. Itu kaidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya. Artinya tidak boleh diperjualbelikan. Masyaallah. Hadza wadhih. Baik-baik. Yang berpendapat haramnya jual beli khamr adalah jumhurul ulama. Jumhurul ulama. Barakallahu fikum. Khilafan di Abi Hanifah, untuk menyelisihi pendapatnya Abu Hanifah yang membolehkan seorang muslim menunjuk orang kafir zimmi. Membolehkan seorang muslim menunjuk orang kafir zimmi sebagai wakilnya untuk jual beli khamr. Jadi tidak langsung dia nunjuk karyawan dari kalangan kafir zimmi. Kamu jadi karyawan saya jual beli khamr. Adalah yajuz, hukumnya haram, barakallahu fik. Wa pendapat Abu Hanifah pendapat yang batil. Wa sawabu bila syakkin dengan tambah keraguan lagi, haram jual beli khamr apapun itu bentuknya. Dayib. Adapun maitah, bangkai, jelas. Yang namanya maitah, ma mata hadfa anfih. Hewan yang mati dengan sendirinya, dengan tanpa disembelih, itu bangkai. Atau ma dzukiya bi ghairi zakatin syar'iyyah. Hewan yang disembelih dengan tata cara sembelihan yang enggak syar'i. Itu namanya apa? Bangkai juga. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum memakan apa? Menjual belikan bangkai. Tidak diperbolehkan menjual belikan bangkai. Baik bangkai ayam ataupun bangkai-bangkai yang lainnya. Baik jual beli bangkai yang langsung bangkainya atau bangkai yang sudah diolah jadi fried chicken atau jadi bakso atau jadi apa begitu ya, yang terbuat dari bangkai-bangkai tadi itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh diperjualbelikan. Hadza wa'alaikum. Ini ya kawan, perkara yang sepakat oleh para ulama. Para ulama sepakat tidak diperbolehkan memperjualbelikan yang namanya bangkai. Baik-baik ya kawan. Masalah yang lain. Yang ketiga terkait dengan khinzir. Makhijah atau mafum ya, sangat mafum sekali. Diharamkan yang namanya jual beli khinzir. Ini dengan kesepakatan para ulama. Khinzir adalah babi. Taib, terkait dengan masalah patung. As-sonam. As-sonam. Dukullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang ada gambarnya atau yang enggak ada gambarnya, baik dalam bentuk besi atau kayu atau batu atau yang semisalnya. Hadza huwal masyhur dari kata-kata sonam. Walaupun pada umumnya namanya sonam yang dipahat berhala-berhala yang ada itu ya. Baik. Untuk jual beli patung sonam yang disembah selain Allah itu jelas haramnya. Tidak diperbolehkan dengan keterangan para ulama jual beli yang namanya patung-patung tadi. Toh patung Yesus. Hah? Atau patung sapi yang disembah oleh orang-orang Hindu. Atau arca-arca yang digunakan untuk penyembahan-penyembahan mereka atau yang semisalnya. Hadalah Yesus. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Tajib. Sekarang apa hukumnya jual beli patung-patung tadi untuk dimanfaatkan kepingan-kepingannya? Dibeli itu patung-patung dikarenakan membutuhkan batu-batuan, dibeli itu patung tapi bukan dalam rangka untuk patungnya, sampai di rumah itu dihancurkan diambil serpian-serpian atau kepingan-kepingan? Nah, dunia tadi sudah tidak berwujud. Barakallahu fikum. Jawabannya kana bin azakumullah dan khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama mengatakan la yajuz. Jumhurul ulama menyatakan la yajuz, tidak boleh. Asy-Syafi'iyah mengatakan boleh. Wassawabu ma'al jumhur. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhurul ulama. La yajuz. Barakallahu fikum. Apalagi belinya dalam keadaan masih utuh sebagai berhala. Adalah yajuz. Tapi kalau misalkan sudah dihancur leburkan oleh pemiliknya, bukan lagi namanya patung dan segala macam yang ada cuman serpian-serpian atau kepingan-kepingan batu, dijual bukan sebagai patung, dijual sebagai batu, hukumnya seperti jual beli batu. Adalah yajuz. Baik, ikhwan. Masalah berikutnya. Bayi aswar. Jual beli gambar bernyawa. Aswar. Baik itu gambar dalam bentuk fotografi, foto, atau foto lukisan, lukisan dengan tangan, lukisan dengan semprotan, atau dalam bentuk apapun yang namanya surah. Apa hukumnya jual beli surah? Barakallahu fikum. Jawabannya khunamtina azakumullah, para ulama kita menyatakan tidak diperbolehkan. Dikarenakan membuat yang namanya surah, gambar makhluk yang bernyawa, sudah dikecam, diancam dengan ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Inna shadda an-nasi 'adzaban 'inda Allah yaumil qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling keras azabnya nanti di yaumil qiyamah di sisi Allah adalah al-musawwirun, orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Gambarnya saja sudah haram, apalagi menjualnya. Adalah yajuz, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Baik. Sekarang apa hukumnya jual beli boneka? Boneka. Oh, boneka? Boneka yang untuk anak-anak, entah anak kecil atau anak dewasa yang masih senang boneka. Boneka dengan gambar panda, dengan gambar apa lagi? Macam dengan gambar kura-kura, dengan gambar apa namanya itu, buaya dan segala macamnya, macam-macam boneka ya. Apa hukumnya jual beli boneka? Barakallahu fikum. Mana yang sudah tua-tua yang punya anaknya nih? Bapak Abu Zakaria. Apa hukumnya jual beli boneka? Apa yang sama, Pak? Sama dengan patung tadi. Jadi gimana? Haram. Masya Allah, dikatakan haram oleh Akhuna Abu Zakaria dikarenakan bentuknya sama seperti makhluk hidup. Seingat saya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah itu pernah membuat boneka-boneka, bonekanya dalam bentuk boneka kuda, ya boneka kuda yang memiliki sayap. Ya, ada gak ada seperti itu? Ada. Ketika itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Aisyah, kok kuda ada sayapnya? Apa engkau enggak tahu ya Rasulullah? Dulu juga begitu, di zaman Nabi Sulaiman juga ada kudanya, apa ada sayapnya. Beliau tersenyum tidak mengingkari. Barakallahu fikum. Juga ada dalam Bukhari Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha biasa bermain-main boneka bersama dengan teman-teman putrinya, teman-teman bermainnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memanggil teman-teman Aisyah untuk bermain dengan Aisyah main boneka. Namanya Lu'batul Banat. Rasul mendiamkan, tak mengingkari. Bahkan apa? Menyuruh teman-temannya, datang, ayo sini, main sama Aisyah, main boneka-bonekaan. Jadi gimana? Rujuk apa enggak? Boleh apa enggak? Kenapa kok khawatir? Nah ini dua hadis Rasul Bukhari Muslim sahih. Aisyah yang punya boneka Lu'batul Banat itu boneka-bonekaan yang jelas-jelas boneka yang ma'ruf itu kuda ada sayapnya. Enggak diingkari oleh Rasulullah SAW. Jadi masih khawatir. Loh, kok pasrah begini? Masih khawatir? Masih ragu-ragu? Dengar lagi. Gini, Fadi. Boleh kan gitu ya? Nah, jangan ragu-ragu. Jumhur ulama mengecualikan. Tayyip mengecualikan boneka-boneka tadi dari larangan jual beli surah gambar. Paham ya? Dikecualikan dikarenakan adanya riwayat-riwayat ini di mana Aisyah radhiyallahu anha dan teman-teman putrinya memiliki boneka-boneka untuk main-main. Bahkan Aisyah memiliki boneka dari kuda yang punya dua sayap. Itu namanya mustatsnat, mustatsnah, dikecualikan dari pelarangan-pelarangan yang ada. Boleh, jangan ragu-ragu. Sekarang anak putri bi belikan boneka bi itu loh bi bonekanya panda lucu-lucu banget. Apalagi yang nonton foto dari kain yang halus gitu ya. Kalau dipegang tumpuk gitu ya. Nyaman tuh anak kecil-kecil gitu ya. Tidur sambil meluk bonekanya gitu. Masya Allah anak kecil. Kok kadar Allah yang gede juga kepingin. Jadi karena kan seneng boneka akhirnya. Minta ya belikan boneka itu. Punya anak berapa kamu ke boneka terus ya kan untuk apa namanya ya senang-senang aja boneka gitu tapi jangan yang kecil yang gede itu jauhnya gimana boleh-boleh saja gak ada masalah walaupun gambar beruang gambar panda gambar monyet gambar apa namanya buaya gambar macan gambar apa gitu labas diperbolehkan dikecualikan dengan riwayat-riwayat ini tadi. Boleh, jangan ragu-ragu. Walaupun saya pribadi enggak punya dan enggak pernah membelikan anak saya. Bukan berarti mengharamkan. Barakallahu'alaikum. Barakallahu'alaikum. Nah, saya mau tanya sekarang. harus dicari dulu ini. Itu bapak pakai kacamata itu kayaknya bapak. Loh, jangan noleh pak. Ya. Yang saya maksud adalah bapak yang berkacamata. Di zaman kita sekarang ini pak, boneka itu sudah semakin canggih. Bukan semata-mata boneka yang seperti itu. Ada boneka-boneka yang dikemas demikian rupa canggih. Ya, boneka Barbie, boneka apalagi itu. Dan segala macamnya yang dibikin dibentuk persis kayak orang, nah gitu ya, dikasih rambut yang manis, matanya juga mata yang gimana matanya apa namanya, kok jeli sih, mata yang gitu ya, ada mata yang bagus, bulunya lentik dan segala macamnya, masya Allah, bakal dikasih suara, iya dikasih suara, bisa bunyi. Ya apa ya? Ya apa ya? Nyata apa gak nyata? Nah iya. Bahkan sebagian ikhwan kalau lihat boneka Barbie langsung istighfar dia. Astagfirullahaladzim. Nah gitu ya. Lebih memudah fitnah daripada yang lain. Nah itu hukumnya apa tuh pak? Apa hukumnya jual beli boneka semacam itu, Pak? Mikir dulu. Jangan bilang haram, jangan bilang halal, jangan bilang itu. Mikir dulu. Haramnya kenapa? Oh, dia boneka. Yang lain dengan patung-patung di maja kayak gini. Kalau boneka Barbie bisa gerak-gerak. Saya cuma kepingin antum itu membawakan argumentasi yang kuat gitu ya. Saya cuma menyampaikan kan kayak patung. Siapa bilang kayak patung? Patung kan diem. Kayak gitu ya. Dia bisa gerak. Dia bisa ya digerak-gerakkan begitu gini-gini, diajak main-main, bicara dan segala macam. Nah gitu ya. Barbie. Tau Barbie kan? Jadi gimana, Pak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Allahu musta'an. Nah itu, menyebutkan illatul hukum, jangan ilah yang wahiyah begitu, harusnya kokoh jawabannya. Kalau yang seperti ini barakallahu fikum, para ulama kita mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Itu sudah keluar dari normalnya sebuah boneka. Ini sudah berubah menjadi seperti makhluk hidup. Nggak bisa ngomong. Wah, bentuknya lebih cantik daripada yang cantik. Nah, gitu ya. Dan segala macamnya. Ketika itu anak bermain-main dengan hewan, dengan boneka Barbie, seperti bermain-main dengan temannya sendiri. Ketika dia kehilangan Barbie-nya, nangis, dan segala macamnya. Yang semacam ini, tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Naam, dikarenakan menyerupai. Atasyabbu bi khalqillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Hadza wadih. Saya fahami? Masyaallah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Saya tawar itu sebelum saya meneruskan ini. Karena masih banyak, sangat banyak sekali yang mau sampaikan. Sampai jam berapa dulu ini? Jam 6 kurang 15. Wah, malah lewat ini. Sudah mandi belum? Rupanya gak senang bersih-bersih ini rupanya. Allahuakbar. Tayyib. Masalah yang berikutnya. Yang dilarang. Yang dilarang. Ialah bai'ul kalb. Bai'ul kalb, jual beli anjing. Jual beli anjing. Masyaallah. Tentang masalah ini barakallahu fikum, ada hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an thamanil kalb. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang dari harga anjing. Thamanul kalb, harga anjing, itu menunjukkan anjing tidak diperjualbelikan. Jumhur ulama berpendapat hadis ini menunjukkan larangan jual beli anjing secara mutlak. Baik anjing kecil, anjing sedang, anjing besar, anjing untuk berburu, anjing terlatih, enggak terlatih, itu semuanya tidak diperbolehkan dikarenakan keumuman hadis ini. Datang dari hadisnya Abu Mas'ud di Sahihain, juga hadisnya Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, juga hadisnya Abu Juhaifah indal Bukhari dan juga yang lainnya. Lafadznya mutlak tidak boleh atau Rasul melarang dari tsamanul kalb harga anjing. Maka hukumnya haram secara mutlak, itu pendapat jumhur ulama. Ada sebagian ulama kita yang mengecualikan, dikecualikan saidul al-kalbus said, dikecualikan anjing untuk berburu. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang betul adalah pendapat jumhur ulama, tidak diperbolehkan jual beli anjing secara mutlak. Barakallahu. Naam. Apa hukumnya memberi hadiah seseorang anjing? Hah? Hukumnya? Boleh. Kenapa? Masya Allah, karena hadiah bukan jual beli. Ah, santai. Itu baru jawab. Susah bagi saya untuk menggoyahkan antara ini. Masya Allah. Ya, dikarenakan hadiah bukan jual beli. Cuman ya, jangan terima sembarang anjing. Anjing yang diperbolehkan dalam Islam, anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, anjing untuk menjaga tanaman-tanaman dan sawah-sawah. Masya Allah. Apa hukumnya jual beli anjing yang dikeraskan? Paham ya? Yang dimumi, yang diapakan? Yang diawetkan. Anjing yang diawetkan atau semisalnya. Apa hukumnya, Evan? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Alasan yang pertama kata para ulama dikarenakan termasuk surah. Alasan yang kedua itu merupakan dari'ah, merupakan sarana dan prasarana menuju kepada kesyirikan. Para ulama kita mengatakan tidak boleh. Ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, fatwa Lajnah Da'imah, dan juga fatwanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Ada wadih. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Masalah yang berikutnya, bai'ud dam. Baik adam, jual beli darah. Yang dimaksudkan dengan baik adam, jual beli darah, ialah darah itu sendiri. Bukan berkaitan dengan upah tukang bekam. Bukan berkaitan dengan upah tukang bekam. Ini pembahasan lain lagi. Sebab yang disebutkan dalam nasul Quran adalah darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Sehingga yang dibahas darahnya itu. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an thamanid dam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari harga darah. Itu menunjukkan larangan jual beli darah. Masya Allah, tidak boleh jual beli darah. Dikarenakan tidak diperbolehkan makan darah. Di zaman sekarang ini wujudnya apa ya, kawan? sifatnya makanan dulu. Ada enggak yang jual darah? Namanya apa? Dede. Masya Allah. Sama, itu bahasanya orang sini. Kok sama ke orang Jawa? Nah. Itu dede. Jadi darah dari hewan yang dikumpulkan di sebuah tempat, dibekukan. Sehingga dia nanti bentuknya kayak hati. Itu padahal adalah darah. Itu haram dimakan. Dengan nasul Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkitan darah, juga diharamkan diperjualbelikan. Tapi kalau jual beli hati gimana? Bukan darah, hati. Hukumnya? Hukumnya boleh, lain hati, lain darah. Kalau hati hukumnya halal dimakan, enak dimakan. Yang penting hati hewan-hewan yang halal dimakan. Baik. Barakallahu fikum. Muncul dari pertanyaan, lalu bagaimana hukumnya donor darah atau menjual darahnya kepada orang lain? Diambil darahnya, dijual. Apa hukumnya ya Pak? Apa hukumnya? Naqlu dam min jasadin ila akhar. Memindahkan darah dari sebuah jasad ke jasad yang lain. Disebutkan yadkhulu fi tahrim. Masuk dalam keharaman. Fala yajuzu aklu dam, tidak boleh memakan darah. Sawaun kana an tariqil fam, apakah langsung diminum atau dimakan, ataukah menggunakan apa namanya suntikan, atau menggunakan cara yang lain. Dikecualikan dalam kondisi darurat, seseorang membutuhkan darah, maka diperbolehkan bagi kita untuk donor darah, diambil darah kita dan dikasihkan kepada orang lain yang membutuhkan darah. Barakallahu fikum. Naam, ini adalah fatwa Lajnah Daimah. Barakallahu fikum. Baik, sekarang apa hukumnya dia ikut donor darah tapi minta upah? Minta upah. Ujroh, minta upah. Lain pembahasan kalau dia ambil darahnya dijual. Yo, darah saya, darah A. Ya, harganya mahal, 1 juta. Adalah ya, Jis. Tapi dia donor darah minta upah. Bagaimana hukumnya, Evan? Hah? Minta upah. Loh, kok diem aja? Dibolehkan. Kenapa, Pak? Jasa. Bukan termasuk beli, apa, jual itu. Barakallahu fikum. Tapi bedakan. Bedakan ya Ikhwan, dari pihak rumah sakit dan segala macamnya yang memindahkan darah dari sebuah jasad ke tempat yang lainnya dengan upah. Upah penyimpanan darah tadi dan segala macam. Itu boleh? Paham ya? Itu boleh. Lain halnya dengan kita, kita sendiri yang donor. Minta upah. Itu disebutkan oleh para fuqaha tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mempersyaratkan ujrah, mempersyaratkan upah, tatkala darah kita diambil untuk orang lain, adalah yajuz. Tetapi kalau tidak ada persyaratan, kita ikhlas lillahi ta'ala, berbuat baik kepada orang lain, membutuhkan darah dan segala macamnya, ternyata tanpa syarat, tanpa minta dan segala macamnya, dikasih sesuatu imbalan, ya silahkan antum terima. Barakallah. Apa yang salah ya? Nah, tapi kalau dia sengaja meminta upah, sengaja meminta upah dengan donor darahnya itu, adalah ya jus. Dikhawatirkan termasuk jual beli darah. Masya Allah, tabarakallah. Apa hukumnya jual beli alat musik? Apa hukumnya jual beli alat musik? Duh, kok diam aja. Apa hukumnya, Ikhwan? Kenapa kok haram? Hah? Dikarenakan dalam Islam diharamkan yang namanya alat-alat musik. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Malik atau Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh-sungguh akan ada nanti satu kaum dari kalangan umatku yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan al-ma'azif. Al-ma'azif alat musik. Ini hadis berita tapi bentuknya ancaman, sebab digandengkan dengan khamr, digandengkan dengan zina dan segala macamnya, menunjukkan itu merupakan dosa besar. Maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan untuk jual beli alat-alat musik. Barakallahu fikum. Wadah ini? Ya, rebana dua macam. Ada rebana yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau yang boleh tidak ada masalah, yang boleh maka bermasalah. Rebana itu yang ada kerincing-kerincingnya, dipukul bunyi, duk-duk kerincing-kerincing. Tapi kalau yang duf, semata-mata duf, itu diperbolehkan, dikarenakan boleh menggunakan duf. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Wadah insya Allah ya, sehingga tidak boleh beli gitar, jual beli gitar, tidak boleh jual beli biola, jual beli apa namanya yang piano, jual beli drum apa? Drum. Tidak boleh. Gitu ya. Itu semua termasuk alat musik adalah ya juz dikarenakan diharamkan pada agama kita ini, barakallah. Masya Allah. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah, al-muharramah bai'uha li dzatiha. Hal-hal yang diharamkan diperjualbelikan karena zat barangnya diharamkan oleh agama. Dan ada pembahasan berikutnya, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan alias diharamkan jual beli sistem yang berikut ini dikarenakan li ghairiha, al-muharrama bay'uha li ghairiha, yang diharamkan diperjualbelikan dikarenakan alasan yang lain. Itu akan dibahas nanti ya. Nanti dibahas nanti ya. Siap nama ya. Untuk persiapan dulu mandi-mandi, barakallahu fikum. Nah, diteruskan lagi Pak Alisha, insyaallah taala masih pada pembahasan ini, hal-hal yang haram diperjualbelikan. Tadi yang saya bacakan 1 2 atau sekian banyak tadi itu semuanya al-muharramah lidatiha, yang haram diperjualbelikan karena zat barangnya. Nanti ada pembahasan yang lain, diharamkan karena alasan yang lain. Juga diharamkan karena membahayakan orang lain. Itu semuanya akan dibahas insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya. Mari soal? Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Gamblang? Masyaallah. Luar biasa. Nanti. Nanti Pak, kalau itu Pak, jangan Pak. Nanti malah kelamaan ya. Apa tuh beruang? Kenapa kok beli untuk beruang? Mau diapakan? Obat. Empedunya. Masya Allah. Ular apa beruang? Masya Allah. Apa hukumnya makan beruang? Larinya ke situ. Kalau makan beruang itu hukumnya haram, maka makan empedu juga haram. Kalau beli empedu dalam rangka untuk pengobatan, berarti kan dikonsumsi, hukumnya haram. Ya Allah, fikum. Hah? Batu apa? Apa itu? Landak yang tajam-tajam itu? Di perutnya ada batunya. Ada batunya. Untuk apa batu itu? Dimakan juga, dibikin apa juga? Apa makan? Apa hukumnya makan landak? Halal, haram. Kenapa kok halal? Kenapa kok haram? Nah itu pembahasannya larinya ke sana. Sehingga pembahasan bab ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan Kitabul At'imah, kitab yang membahas masalah makanan-makanan haram ataukah tidak. Barakallahu. Sebatas pengetahuan saya, mudah-mudahan saya enggak salah ingat, untuk beruang itu hukumnya haram dikarenakan termasuk hewan buas. Kalau yang namanya landak juga demikian, mereka menyebutkan termasuk khabait. Wallahu a'lam bishawab. Ditengok kembali terkait dengan poin-poin tadi di pembahasan Kitabul At'imah. Jadi faham insyaallah ya? Nah, wallahu ta'ala alam bishawab. Untuk sementara cukup sekian. Qafilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.